بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dalam kehidupan kita yang penuh onak dan duri, bergaul dengan bermacam-macam orang dan bermacam-macam tipe, kita menghadapi bermacam-macam problem dengan manusia beragam-ragam bentuk. Kita berusaha untuk mendapatkan kemudahan, kita berusaha untuk mendapatkan kelancaran. Terkadang keinginan kita, harapan kita itu terbentur. Kita berusaha bagaimana bisa urusan-urusan kita lancar, bagaimana orang lain bisa berbuat baik dengan kita sehingga kehidupan kita aman, bisa bergaul dengan luas, bisa bergaul dengan baik. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan kepada kita solusi, konsep sebagaimana kita bergaul dengan manusia, Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi orang-orang yang menyayangi. Jika anda ingin disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin disayang oleh orang lain, maka sayanglah orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan kepada orang jika orang itu mau memberikan maaf kepada orang lain. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang akan kita terima itu dari jenis amalan yang kita kerjakan. Maka jika kita ingin diberlakukan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan kita, dilapangkan kehidupan kita, mari kita menyikapi bergaul dengan orang lain sebagaimana yang kita inginkan Allah memberlakukan kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin kesulitan-kesulitan kita, beban-beban kehidupan kita diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ringankanlah beban orang lain, ringankanlah kehidupan dan kesempitan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraja musliman kurbatan min kurabid dunya faraja Allahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan satu kesulitan seseorang di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan satu beban, satu kesulitan dia di akhirat. Maka jika kita ingin kesulitan, beban-beban kita ingin diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ringankan beban orang lain. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin dibantu oleh Allah, ingin dimudahkan urusan kita, maka hendaklah kita membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di dunia. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan. Halangan, rintangan pasti akan kita hadapi. Jika kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk dari urusan kehidupan kita, perbanyaklah membantu orang lain. Jika kita ingin dimudahkan, dilembuti, dilapangkan seluruh urusan kita, juga hendaklah kita berusaha untuk melapangkan urusan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man rafaqa min ummati syai'an farfuq bih. Ya Allah, ya Allah, siapa yang berlemah lembut dengan umatku, maka berlemah lembutlah dengannya. Wa man syaqqa alaihi fashquq alaihi. Siapa yang mempersulit, maka persulitlah urusannya. Subhanallah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah dari jenis amalan yang kita lakukan. Jika kita melapangkan, memudahkan, melancarkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dilancarkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin dimudahkan urusan kita, dilapangkan kesempitan kita, lapangkan kesempitan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara an mu'sirin, yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan seorang yang sempit, seorang memiliki hutang, lalu kita mudahkan dengan meminjamkan keuangan baginya. Seorang memiliki kesempitan, keuangannya terbatas, dan kita memiliki keuangan yang lebih lapang, kita mudahkan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan, melapangkan bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tidak hanya di dunia saja manfaat yang akan kita dapatkan, tetapi juga di akhirat juga kita akan mendapatkan, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa membantu kita. Yauma yafiru mal'u min akhihi. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anaknya, wa kullu mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap atau masing-masing pada hari itu, masing-masing disebutkan oleh urusannya sendiri. Kita tidak bisa minta bantuan kepada yang lain, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita. Kita tidak bisa minta bantu, karena masing-masing disebutkan oleh urusannya. Apa yang bisa membantu kita? Adalah amalan kita. Jika kita di dunia dahulu melapangkan urusan orang, memudahkan urusan orang, jika kita melapangkan kesempitan orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan urusan kita juga, kesempitan kita juga, di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusahalah kita melapangkan urusan orang. Jika kita ingin urusan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita coba-coba menjadi promotor untuk menyempitkan urusan orang lain. Kita akan bisa mendapatkan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih." Ya Allah, siapa yang memiliki wewenang urusan umatku, lalu dia mempermudah, dia berlemah lembut dengan mereka, maka mudahkan dan berlemah lembutlah dengan mereka. "Wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi." Siapa yang berwenang menjabat urusan umatku dan dia memiliki wewenang untuk itu, lalu dia mempersulit-sulit, maka sulitkanlah baginya. Tidakkah kita melihat, terkadang di dunia ini kita selalu mendapatkan kesulitan. Ada di antara orang yang mengambil metode. Selagi masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini adalah metode yang terbalik. Hendaklah Anda yang memiliki kedudukan, memiliki wewenang, mudahkan urusan orang. Selagi itu masih bisa dipermudah, mudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang, Anda akan diberlakukan seperti itu juga. Oleh karena itu, berusahalah untuk bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada manusia. Jika kita masih bisa berusaha untuk memberikan kebaikan, kemudahan, berikanlah kebaikan dan kemudahan. Perbuatan Anda tidak akan sia-sia. Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan bagi kita semua. Kapanpun, dimanapun, jika kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, Allah akan memperlakukan dengan metode yang sama terhadap diri kita. Apalagi jika kita memiliki wewenang, jabatan, jangan sekali-kali kita mempersulit. Jika kita mempersulit, Allah akan mempersulit urusan kita. Jika kita melapangkan, Allah akan memudahkan, melapangkan urusan kita, dan juga kita tetap mendapatkan pahala. Tabungan kita di dunia ini untuk kita raih dan kita dapatkan di akhirat. Kehidupan kita di dunia hanya sementara, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah yang sedikit ini untuk meraih pahala yang banyak. Sebagaimana Anda berlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diberlakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempermudah urusan orang lain, suka membantu orang lain, karena kita setiap apa yang kita lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mengikhlaskan amalan kita itu karena dia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.